السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله setelah puji bagi Allah Subhanahu wa taala telah mudahkan kita melanjutkan pembahasan dari kitab At-Tafsir Al-Muyassar juz yang ke-9, dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan membaca surah Al-A'raf ayat 103. Silakan dibaca, Pak Kohir baca ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. Kemudian kami utus. Kemudian kami utus setelah mereka. Kemudian kami utus Musa setelah mereka dengan membawa ayat-ayat kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka lainnya kaumnya. Lalu mereka mengingkari ayat-ayat itu, maka lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang membuat kerusakan. I'rabnya summa halo tat summa ya, harfu at, summa harfu atfin ba'asna fi'ulun majin na sebagai fa'il min ba'di harf jar wal majrur him mudafun ilaihi Musa maf'ulun bih bi ayatina jar wal majrur na mudafun ilaihi ila fir'auna jar majrur wa mala'ihi alwawu sebagai harfu atfin mala'ihi ma'tufun bil wawi. Kalau matufun nggak usah bilang, matufun ala Fir'aun. Matufun ala Fir'aun ya tadi ya. Nah. Al-ha'u mudofun ilahi, fadolamu al-fa'u harfu atfin, dolamu fi'alun madin, al-wawu sebagai fa'ilnya, biha jarwal majrur, biha fangdur al-fa'u harfu istisnaf ya tadi ya. Boleh ya. Harfu istisnaf. Mundur fi'il amr fa'ilnya dhamir mustatir anta. Kaifa harfu istifham. Bukan huruf isim, isim. Apa? Itu bukan huruf istifham tapi isim istifham. Oh, isim istifham. Kaifa isim istifham. Karena fi'lu madhi naqis akibatu isim kana al mufsidina apa mudhofun ilaihi khabar kananya mana ya tadi. Ini baru nanya khabar mana. Oh. Mana kira-kira? Kaifa ya. Oh, kaifa ya tadi. Kalau isim itu kan namanya, tapi kedudukannya belum tersebut. Jadi, ini kalau kita urutkan kana akibatu mufsidina kaifa gitu. Jadi dia khobarnya kana. Oh, khobar mukaddam berarti ya depannya. Khobar mukaddam kana. Nah. Terjemahnya tafsirnya summa ba'asna min ba'dir rusulil mutaqaddimi dikruhum Musa bin Imran bi mu'jizatina al-bayyinatu ila fir'auna wa qawmihi. Al-bayyinati. Kan nate ke mukjizati kan? Oke, okay, al-bayyinati. Al-bayyinati ila fir'auna wa qawmihi. Fajahadu wa kafaru biha dulman minhum wa inadan fanadoro. Fanadoro ya? Fandur. Fandur. Fandur. Fandur. Lihatlah, maka perhatikanlah. Fandur. Ayuhal Rasul mutabassiran kaifa fa'alna bihim wa aghraqnahum an akharahum an agaroknaum an akhirihim kali ya an akhirihim ya an akhirihim benar akhara akhara benar apa benar, benar. Benar ya an akhirahum bimar apa nih bimar aya bimar a min Musa aya bimar a min Musa wa qamihi wa tilka nihayatul mufsidina summa ba'asna kemudian kami utus summa ba'as kemudian kami utus kemudian kemudian kami kemudian kami kemudian kami utus Musa sesudah rasul-rasulnya dengan membawa ayat-ayat kami kepada Fir'aun. Tentu-tentu, ini banyak yang dilewatin terjemahinnya. Oke. Kemudian, kemudian sesudah rasul-rasul yang terdahulu berlalu ya. Yang telah yang telah dalam ya? Penyebutannya. Oke. Gimana Tad, Afan? Kemudian kami mengutus setelah para rasul yang telah disebutkan penyebutannya. Kemudian kami mengutus para rasul. Kemudian kami mengutus setelah rasul yang disebutkan sesudahnya. Kami utus Musa dengan membawa mukjizat-mukjizat yang jelas. Yang jelas ya kepada Fir'aun dan kaumnya. Akan tetapi mereka mengingkarinya dan kufur kepadanya. Dan kufur kepadanya. Wa inada dan perlawanan ya. Wa inada karena zalim dan yang menentang. Oh, karena dalam menentang. Fangdur perhatikanlah ya Rasul bagaimana kami kami perlakukan mereka wa akroknahum dan kami tenggelamkan dan kami tenggelamkan mereka semua dengan disaksikan oleh Musa dan kaumnya. Kami amankan. Akhirnya apa? Itulah akhir dari orang-orang yang membuat kerusakan. Nama barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. Kemudian kami mengutus setelah mereka. Surat Al-Lub ini kan dari awal menyebutkan kisah Nabi Nuh, kemudian Hud, Saleh, Syuaib. Maka setelahnya dikisahkan tentang Musa bersama kaumnya. Kami telah mengutus setelah rasul-rasul yang disebutkan tersebut, yaitu Nabi Musa alaihissalam dengan ayat-ayat kami kepada Fir'aun dan pemukanya, ya, pemuka kaumnya, pembesar kaumnya. Fadzalamu biha, maka mereka pun berbuat dolim kepada Nabi Musa. Fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin, maka lihatlah bagaimana kesudahan yang buruk bagi orang yang berbuat kerusakan. Nah, mungkin kalau kita melihat di antara kisah para nabi, maka kisah Nabi Musa bersama Bani Israel adalah kisah yang paling membuat kita gergetan gitu ya. Karena pembangkangan dan pengingkaran yang dilakukan Bani Israel ini ya jauh lebih besar daripada apa yang dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Kalau umat sebelumnya itu kan biasanya mereka tidak mau beriman kepada Rasul, kemudian mereka menentangnya, lalu langsung dihadap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Bani Israel ini berulang kali diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berulang kali ditunjukkan mukjizat ya di depan matanya sendiri. Namun tidak juga membuat mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini kisah Nabi Musa dengan Bani Israel banyak kita baca dalam surah Al-Baqarah. Nah, lanjutkan. Baca Bu Nurul ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. Musa berkata, wahai Fir'aun, sesungguhnya aku adalah rasul dari Rab semesta alam. Al-wawu harfu afin, qala fi'il madi, Musa sebagai fa'il, ya Fir'aunu, ya sebagai harfu nida, Fir'aunu mudada, ini, in harfu taukid, dan nasbin, bukan in, tapi inna. Inna. Inna, inna harfu taukid nasbin, kemudian ya mutakalim sebagai ismu inna, rasulun sebagai kabar inna. Min rabbi jar majrur al-alamin mudafun ilaih. Wa qala Musa li fir'auna muhawiran mubalighan inni rasulun minallahi khaliqul khalqi ajma'ina. Minallahi khaliqil khalqi. Khaliqil khalqi mujma'ina. Ajma'ina. Ajma'ina. Mudabbirul ahwalahum. Mudabbiri. Maksudnya kafaliki. Iya, betul. Mudabbiri ahwa, wa mudabbiri ahwalahum. Ahwalihim. Wa malahum. Ahwalihim wa malihim. Wa ma'alihim. Wa ma'aya. Wa ma'alihim. Musa berkata kepada Fir'aun muhawiran dengan itu yang membujuk, bukan? Muhawiran itu maksudnya ya mengajak bicara. Berbicara membalikkan menyampaikan sesungguhnya aku adalah rasul dari Allah, pencinta seluruh makhluk. Dan menjaga keadaan mereka serta hartanya, gitu. Bukan. Ma'al itu apa namanya? Akhir kehidupannya itu. Oh. Pengatur keadaan mereka dan akhir kehidupannya. Dan mengatur keadaan mereka dan akhir kehidupan mereka. Ya barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Barakallahu jazakallahu khairan, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. Dan Musa berkata, wahai Fir'aun, sesungguhnya aku adalah rasul dari Rabb seluruh alam. Ini merupakan pernyataan yang menegaskan bahwasanya Nabi Musa alaihissalam adalah seorang rasul dari Allah Subhanahu wa taala yang tugasnya adalah mengajak manusia agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. Dan ini menunjukkan sifat berani. Bayangkan Firaun, seorang raja yang berkuasa ketika itu, yang bahkan Yahudi saja jadi budaknya. Ya, orang-orang Bani Israel yang tinggal di Mesir ketika itu jadi budaknya ya kaum Firaun. Jadi bayangkan betapa hebatnya Fir'aun dengan kekuasaan. Tapi Nabi Musa tidak gentar. Jadi namanya dakwah itu disampaikan kepada siapa saja, termasuk kepada ayah angkat. Ya. Karena biar bagaimanapun Fir'aun ini adalah orang yang mengasuh Nabi Musa alaihissalatu wassalam atas permintaan dari istrinya, dari bayi hingga dewasa. Dan Nabi Musa ini tidak takut untuk mengatakan bahwasanya dia adalah seorang rasul yang tugasnya adalah menyampaikan dakwah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, nanti kan. Baca Abu Fatimah. Nah, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. Sepatutnya agar aku tidak mengatakan atas Allah kecuali kebenaran. Sungguh telah aku telah datang pada kalian dengan bukti penjelasan dari Tuhan kalian, maka dia mengutusku atas Bani Israel. Hakikun muktada. Kalau ini muktada, obatnya mana? Sepatutnya agar aku mengatakan atas ini sedih. Nanya itu kalau muta itu mutada apa khabar? Kan kalau untuk bilang mutada khabarnya mana? Kalau untuk bilang khabar mutadanya mana? Jadi lebih cocoknya bukan mutada ya, tapi khabar ya. Khabar. Ya, mutadanya mana? Atas mutadanya dibuang ya. Ini asalnya misal ana hakikun ya. Oh gitu. Aku berhak. Hakikun khobar mukadanya mahdzub saja. Ya, khobarun mukadain mahdzubin itu aja. Khobarun mahdzub. Ala harfu jar an harfu nasbin wa masdarin saja. Naam. La nafiyah. Aku la fi'lun mudhari'un mansubun bi an sare. La akula mansubun bi an ya. Iya, kemudian fa'ilnya? Fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu ana. Alallahi jar wa majrur illal haq illa adatul istitsna. Naam. Al haqqa mansubun ini bukan hakko mustasna bukan kan? Bukan. Kalau mustasna kan ini nakirah saja. Jadi gimana? Dia mafulbi ya? Mafulbi dari akula ya? Iya. Mafulbi dari akula. Nah, terus? Nah, Ustaz. Qada harfu tahqiq ji tu fi'lun madin atau sebagai fa'il kum mafulun bi bibayyinatin jar wa majrur mir rabbi jar wa majrur kum mudhafun ilai fa harfu atfin esad. Nah. Arsil fi'lu ma amrin ma'i dharab sade. Ma'i ya. Dharab al-ya'u ininya berarti mudhafun ilai. Mudhafun ilai ya. Bani mudhafun ilaihi lagi sen. Bani fa arsil ma'iya bani Israel. Nah, ini kira-kira jadi apa nih? Maka utuslah bersamaku bani Israel. Berarti bani sebagai mafulun bih. Ya, maful bih. Israila mudhafun ilaihi. Kenapa dia enggak kasrah? Ini sen. Ghair munsharid sen. Nah, ya baca tafsir. Jadirun di alla akula alallahi ilal haqqi wa hariyun bi an altazamahu altazimahu qad ji'tukum bi burhanin wa hujjatin bahiratin mir rabbikum ala sidqi ma adkaruhu lakum Ma'adkuruhu lakum. Fa'adluku itu tolak. Fa'adluku itu. Fa'adlik ya Fir'aun. Fa'adlik ya Fir'aun. Ya Fir'aun. Namza. Fa'adlik ya Fir'aun. Fa'adlik ya Fir'aun. Ma'iyya. Bani Israila min asrika wa qahrika wa halli sabilahum li ibadatillahi. Sepatutnya tidaklah aku berkata atas Allah kecuali kebenaran. Waharis yang sesuai. Nah, itu sama. Sepatutnya juga. Sepatutnya dengan apa? Sepatutnya aku berkomitmen. Berkomitmen. Berkomitmen. Sungguh aku telah datang pada kalian dengan bukti dan hujah yang nyata untuk dari Tuhan kalian atas kebenaran apa yang aku sebutkan tentang Allah bagi kalian. Maka biarkanlah ya Pak Adlik. Wahai Pak Adlik Fir'aun, itu maksudnya ya biarkanlah pergi. Biarkanlah wahai Fir'aun, Bani Israel pergi bersamaku. Ya. Wa khalisabilahum. Dulu min asyika itu dari tawananmu. Oh, dari tawanan engkau dan kohri ini. Kohri itu pemaksaan. Pemaksaan engkau. Wa khali khali. Dan bebaskanlah, bebaskanlah mereka dari jalan agar beribadah kepada Allah. Ya, baik. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ya ustani. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. Sudah sepatutnya bahwa aku tidak mengatakan sesuatu tentang Allah kecuali kebenaran. Sungguh aku telah datang kepada kalian dengan bukti yang nyata dari Rabb kalian. Maka utuslah aku bersama Bani Israel. Ini lanjutan yang tadi ya, bahwa Nabi Musa AS mendatangi Fir'aun. Kemudian beliau mengatakan kepada Fir'aun bahwasanya beliau adalah seorang Rasul, utusan dari Allah SWT. Maka tidak layak baginya mengatakan sesuatu tentang Allah kecuali kebenaran. Ya. Dan Fir'aun pun telah menyaksikan beberapa mukjizat yang ditunjukkan oleh Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Karena ketika itu terjadi wabah ya. Wabah seperti apa? Belalang, kemudian katak yang itu menghancurkan apa namanya? Tanam-tanaman ya, ladang sawah pertanian yang dimiliki oleh kerajaan Mesir. Kemudian Fir'aun pun meminta tolong kepada Nabi Musa alaihi salatu agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menghentikan wabah tersebut. Karena segala macam cara sudah dilakukan tapi tetap saja ya hewan-hewan perusak ladang itu selalu bermunculan. Kata Firaun dia berjanji kalau misalnya wabahnya berhenti maka dia akan beriman kepada Nabi Musa alaihi salatu. Dan Nabi Musa pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Namun apa yang terjadi ya? Yang terjadi adalah ketika wabahnya berhenti, Fir'aun mengingkari ucapannya sendiri. Dia tidak mau beriman kepada Nabi Musa dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini kita melihat bahwasanya Nabi Musa meminta kepada Fir'aun agar orang-orang Bani Israel itu dibebaskan. Karena memang dari sejarah kita melihat bahwasanya ketika itu orang-orang Bani Israel menjadi budaknya kerajaan Mesir. Ya. Jadi pekerja keras, ya, wanitanya sebagai pembantu rumah tangga, kemudian laki-lakinya sebagai pekerja paksa, nah, ini terjadi di bawah kekuasaan Fir'aun. Maka Nabi Musa meminta kepada Fir'aun agar membebaskan Bani Israel, agar mereka bebas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan yang membaca kisahnya. Silakan dibaca Bunda Helis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta minas shodiqin. Dia berkata, Fir'aun, jika kamu datang dengan suatu bukti, maka tunjukkanlah dia jika kamu adalah orang-orang yang benar. Qala fi'il madi in harfu syartin kunta fi'lin fi'lun madi nakis ta isim kun isim kun isim apa isim kana. Jita fi'il madi ta fa'ilnya bi ayatin jarwa majrur alfa'u harfu atfin i'ti ustaz ya. I'ti fi'il amr fa'ilnya domir mustatir anta biha jarwa majrur in harfu sabtin kunta fi'il madi nakis ta isim isim kana minasodikina jarwa majrur sebagai sebagai khabar dari kana. Dari kana ya. Qala fir'aunu li Musa in kunta ji'ta bi ayatin hasbin. Hasbin sama akan hasaba za'mika gitu. Hasaba za'mika fa'tini biha wa ahdaraha indi. Wa ahdirha indi. Wa ahdirha indi litasuha da'waka wa yuthabbitu sidqaka in kunta sadiqan fi madda'aita annaka rasulu rabbul alamin. Rasulu rabbil alamin. Fir'aun berkata kepada Musa, jika kamu datang dengan tanda-tanda yang cukup, hasabah itu cukup besar ya? Wah, bukan. Menurut persangkaanmu. Hasab itu menurut. Hasibah itu petanda. Jika kamu datang dengan tanda-tanda yang cukup menurut persangkaanmu atas apa yang kamu klaim, maka tunjukkanlah padaku bukti itu. Dan tunjukkan, hadirkan dia padaku untuk membuktikan dakwaanmu dan menguatkan kebenaranmu. Jika kamu adalah benar terhadap apa yang kamu klaim sesungguhnya bahwa kamu adalah rasul dari Tuhan semesta alam. Amin. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Taufika barakallahu jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. قال فرعون berkata, jika engkau datang membawa ayat, membawa bukti nyata, fa'ti biha, maka tunjukkanlah. In kunta min as-sadiqin, jika engkau termasuk orang yang benar. Ini ya, tipikal orang-orang kafir, ya, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, ketika disampaikan kepadanya ayat, mereka akan meminta bukti yang bisa dilihat oleh mata kepala mereka sendiri. Dan sudah terbukti bahwa banyak yang mukjizat yang disaksikan oleh seseorang, belum tentu akan membuat orang tersebut beriman kepada Allah dan Rasulnya. Karena kalau orang di dalam hatinya ada pengingkaran, maka sulit menerima kebenaran, ya betapapun buktinya telah disaksikan olehnya. Sebagaimana yang terjadi oleh Bani Israel, betapa banyak mujizat yang mereka saksikan dan mereka alami sendiri, tetapi ternyata tidak juga membuat mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini menunjukkan bahwasannya kalau orang kafir, 1000 mujizat pun tidak akan membuat mereka beriman. Sementara orang Islam, orang-orang yang hatinya tunduk pada Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak meminta bukti nyata, ya, karena dia yakin hanya dengan ya apa namanya? Dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka langsung beriman. Ini sifatnya orang yang beriman. Ketika datang ayat, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Beda dengan orang kafir. Ya sami'na wa asaina. Kami dengar, kami tolak, kami maksiat. Kami baru mau beriman kalau ada mukjizat. Pun kalau mukjizat ditunjukkan, tetap aja mereka enggak beriman. Itu hanyalah alasan-alasan yang dibuat-buat, ya. Kita baca lagi kisah selanjutnya. Ya, boleh Pak Bukhari baca. Bukhari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'alqa asahu fa'idha hiya tu'banum mubin. Maka kemudian Nabi Musa melemparkan tongkatnya dan jadilah tongkat itu ular yang besar dengan nyata. Fa'alqa fa harfu atap harfu arfin alqa fi'lun madi. Fa'ilnya domir huwa ya'udu ila Musa. Aso maf'ulun bih. Aso umudof hu mudofun ileh. Alfa'u jawab. Harfu atfin aja. Harfu atfin iza zorfiyah. Bukan. Iya. Ini izanya kan artinya bukan apabila kan? Maka jadi. Ah, kan tadi kan lalu Musa pun melemparkan tongkatnya, maka tiba-tiba kan. Ngartiin idza itu kan artinya tiba-tiba ya. Maka ini idzanya bukan dzarfiyah tapi idzanya apa kalau tiba-tiba? Ini kayaknya pernah deh kita nemu ya. Apa yang lain? Fujaiyah Ustaz ya. Ah, fujaiyah ya. Fujaiyah. Oh, sebenarnya. Fujaiyah itu dari kata kan kalau dalam muhadatsah kita sering bilang faja'atan ya. Faj'atan ja'a Zaidun, tiba-tiba Zaid datang. Jadi idza namanya lil fujaiyah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza lil fujaiyah hiya domirun munfasilun jadi mubtada subanun khobar mubinun na'at. Na'at. Ustaz. Ya betul ya, lanjut. Tafsirnya fa'al Musa asahu fatahawalat hayatan azimatan zahiratan lil iyani maka kemudian Musa melemparkan tongkatnya maka jadilah ular yang besar yang nyata untuk iyan yang melihat. Iya, yang terlihat oleh mata gitu. Yang terlihat oleh mata. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. Wa iyyakum ya ustazi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa alqa 'asahu fa ilahi yas'banun mubin. Maka Nabi Musa pun melemparkan tongkatnya. Lalu tiba-tiba tongkatnya tersebut berubah menjadi ular yang nyata. Ini diantara mujizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam, di mana tongkatnya ini berubah menjadi ular yang sungguhan. Beda dengan para penyihir istananya Fir'aun ya. Kalau banyak para penyihir itu hanyalah tipuan mata ya dengan bantuan jin. Tapi kalau tongkatnya Nabi Musa ini su'banun mubin, ular yang nyata, ular sungguhan. Dan ini memang kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kalau tunjukkan mujizat ini agar Fir'aun mau percaya. Karena kan di ayat 106 Fir'aun ini minta ditunjukkan. Maka ditunjukkan oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nah ini namanya mujizat. Ya. Dan mujizat ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang tidak bisa dipelajari. Ya. Dan tidak bisa dikeluarkan kapanpun oleh para nabi. Ya. Namanya mujizat itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang mengilhamkan Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya. Lalu tiba-tiba tongkatnya menjadi ular yang nyata. Kita baca lanjutan kisahnya. Yang Ikhwan udah baca semua ya. Oh ada Pak Edi. Baca Pak Edi. Pak Edi, satu. Ayat berapa tadi? Sekarang 108. 108 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa naja'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin nadhirin. Maka dia mengeluarkan ya, mencabut tangannya seketika itu menjadi sesuatu yang putih bagi orang yang melihatnya. Al-wawu harfu adfin naza'a fi'il madhi domirnya huwa domir musta'atad huwa yada maf'ul bi alha mudhof ilai alfa harfu adfin ida harfu puja'iya iya iya itu mubtada baidu'u baidu'u sebagai khobarnya lidu linna dirin jad majrur 108 wajadha bayadahu min fatahatil komisihil maftuhati ila sodri au min tahti ibtihi faidahia baidoun kal baidou baidou kalabani min ghairi barisin ayati lil fir'auna ayatan li fir'auna ayatan lil li fir'auna fa'ida roddaha adat ila launiha ila launiha al-awali kasair badanihi dan dia wajah menarik Ustaz ya tangannya dari dari kerah bajunya muftauhid yang terbuka sampai dada atau dari bawah ketiaknya maka ia menjadi sesuatu yang putih seperti susu bukan karena penyakit penyakit sebagai mukjizat kepada tanda-tanda kepada Fir'aun maka apabila kembali kepada warna aslinya warna semula seperti warna badan semula menurut badan Nabi Musa semula seluruhnya ya. Saya itu seluruhnya nah kalau fik wa jazakallahu khairan fa iyyakum muslim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nadhirin. Lalu Musa pun mencabut kedua tangannya. Ya mencabut tangannya, maka tiba-tiba tangannya itu menjadi warna, ya mengeluarkan warna putih bagi orang yang melihatnya. Jadi Nabi Musa mengeluarkan tangannya dari, ada dua pendapat ya, dari bawah ketiaknya, yang kedua dari dadanya. Tiba-tiba tangannya itu menjadi warna putih, yang sangat putih. Dan putihnya ini bukan karena penyakit lepra ya, karena kan penyakit lepra yang terkait itu membuat kulit itu jadi warnanya warna putih ya. Nah ini merupakan mujizat dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunjukkan bahwasanya Nabi Musa memang utusan Allah Subhanahu Wa Taala dan memiliki mujizat ya. Nah, lanjutkan. Baca Bu Kurniati. Ustaz. 109. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala al-mala'u min qaumi fir'auna inna hadza lasakhirun 'alim. Dan ia pembuka tangannya. Lalu saat itu tangannya tampak memutih bagi orang. Cuma yang mana 108. Masya Allah. Dan para pemimpin dari kaum Fir'aun berkata, sungguh ini benar-benar ilmu sihir. Alimun, iya. Iya. Ini betul-betul ilmu sihir. Qala fil madi al mala'u fa'ilun min qaumi jar wa majrur fir'auna mudhafun ilaih dari qaumi inna harfu taukidin wa nasbin hadza isim domir munfasil sebagai isim inna la lamukit. Oh, hadza domir munfasil sih. Bukan isim isyarah. Inna hadza isim isyarah sebagai isim inna la lamutau sahirun khobar dari inna alimun naab dari sahirun. Nah. Qalal asyrafu min qaumi fir'auna inna Musa la sahirun ya'khudhu bi a'yunin nasi bi khada'ihi iyahum hatta yakhayyila ilaihim anil asa yakhayyila ilaihim hatta khayyala yakhayyilu hatta yakhayyila khayyila ya mansub ya hatta yakhayyila ilaihim anil asa hayyat annal asa hayyat an oh annal asa hayyatun ya nah. Wasyai'a bi khilafi ma huwa alaihi wa huwa wasi'al ilmi bi huwa wasi'ul kan khabar khabar wa huwa wasi'ul ilmi bi sihri mahirin bihi mahirun bi sihri mahirun bi sihri mahirun ya mubtada muakhar ya bi sihri khabar sani tadinya bi sihri mahirun bihi sekelompok orang-orang yang terhormat dari kaum Fir'aun berkata, sungguh Musa benar-benar tukang sihir yang dapat menyihir mata-mata manusia dengan menipu mereka, sehingga dia membayangkan kepada mereka bahwa sesungguhnya tongkat itu menjadi seekor ular dan segala sesuatu dapat berubah apa yang ada padanya. Dan dia sesuatu itu berbeda dengan kenyataannya. Ya. Sesuatu itu berbeda dengan kenyataannya. Mahwa alaihi. Dan Musa itu sangat luas ilmu sihirnya dan dia mahir pada bidang itu. Nah. Barakallahu fika jazakallahu khairan. Jazakallahu barakallahu fika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. Para pembesar dari kaumnya Fir'aun mengatakan setelah melihat dua mukjizat yang Nabi Musa tunjukkan ya, yaitu tongkat yang berubah menjadi ular, kemudian dari tangannya mengeluarkan cahaya berwarna putih yang terang. Dan seorang nabi itu diutus kepada kaumnya berdasarkan kebiasaan kaumnya. Di masa Fir'aun, yang menjadi kegemaran mereka adalah ilmu sihir ya. Sampai-sampai istana itu punya penyihir. Nih, penyihir istana gitu ya. Karena memang itu kebiasaan mereka. Jadi para nabi itu, mukjizat itu menyesuaikan dengan kebiasaan kaumnya. Sebagaimana Rasulullah SAW diutus kepada bangsa yang sangat menyukai yang namanya sastra ya. Saking cintanya mereka dengan sastra, mereka membuat pasar seni setiap tahun, di mana tiap tahun itu seluruh kabilah akan mengutus para penyair-penyair ulung untuk memamerkan karya-karyanya. Maka diturunkanlah Rasulullah dengan mukjizat yang paling besar berupa Al-Quran, yang mana Al-Quran ini adalah karya ya, maksudnya dari tinjauan manusia. Al-Quran ini merupakan sebuah karya sastra yang monumental, yang tidak bisa ditandingi oleh seorang pun. Karena dia adalah bukan buatan manusia. Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun ya Nabi Musa diutus kepada kaum yang sangat menggemari sihir. Maka mujizatnya pun sama, ya. Nabi Musa ini melemparkan tongkatnya, lalu tongkatnya jadi ular. Kemudian Nabi Musa mengeluarkan tangannya, tangannya mengeluarkan cahaya putih. Ini dalam rangka apa? Membuat mereka yakin, ya, bahwasanya Nabi Musa ini ada lulusan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tapi seperti biasa, orang-orang suatu kaum yang menentang, dan biasanya mereka adalah pembesarnya, pembesarnya ini akan menolak, ya. Mereka mengatakan inna hadza la sahirun alim. Sesungguhnya ini apa yang dilakukan oleh Musa ini adalah ya sihir, ya. Jadi Musa ini adalah seorang penyihir alim yang mahir dalam ilmu sihir, ya. Padahal awalnya mereka minta bukti. Ketika ditunjukkan, kata dia apa? Ah, ini mah bukan mukjizat, ini adalah sihir yang nyata. Nah ini, ya, bahwa kalau orang di dalam hatinya ada kekufuran, maka menyaksikan banyak mukjizat pun tidak akan membuatnya beriman. Akan keluar ya penentangan-penentangan yang lain. Dia akan mencari seribu alasan untuk tetap dalam kekufurannya. Ya. Nah, lanjutkan. Baca. Siapa? Bu Marsya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuridu an yukhrijakum min ardikum famadza ta'murun. Dia ingin pemuka-pemuka kaum Firaun berkata, orang yang hendak mengusir kamu dari negerimu, Firaun berkata, maka apa saran kamu? Yuridu fil madhi fil mudhari huwa fa'ilnya an harfu nasbin yukhrijakum fil madhi fil mudhari majhul kum maf'ulun bih min ardi jar wa majrur kum mudafun ilaih fa alfa'u harfu 'atfin madza harfu harfu isim istifham isim ya sadia madza ya isim istifham isim istifham ta'murin ta'murun ta'murun ta'murun fi'il fi'il mudhari antum fa'ilnya fa antum sih wau bukan antum iya al wau fa'ilnya ya. 110 yuridu ayukhrijakum jami'an min ardikum qala fir'aun fabimadha tushiruna fabimadha tushiruna alayya ayyuhal mala'u fi amri Musa. Dia ingin mengeluarkan kalian semua dari bumi kalian. Fir'aun berkata, lalu dengan apa kalian menunjukkan kepadaku wahai tadi amalu apa sih? Para pembesar. Wahai para pembesar dalam perkara Musa. Namanya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu jazakallahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuridu an yukhrijakum min ardikum famadza ta'murun. Iya, yaitu Nabi Musa hendak mengeluarkan kalian dari negeri kalian. Maka apa yang kalian perintahkan wahai para pembesar kaum Firaun? Ini masih lanjutan ayat yang 19 tadi. Jadi setelah mereka menyaksikan dua mukjizat, kata mereka Nabi Musa itu adalah seorang penyihir. Kemudian Nabi Musa itu ingin mengusir kalian dari bumi kalian. Ini kata ya Fir'aun ya. Nah, kata pembesarnya. Famadza ta'murun, maka apa yang kalian perintahkan? Jadi ini setelah mereka menyaksikan mukjizat, ya bukannya mereka menerima bahwasanya Nabi Musa adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka malah menyusun rencana apa yang akan mereka lakukan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Jawabannya ada di ayat selanjutnya. Ya, kita baca dulu. Nah. Siapa lagi yang mau baca nih? Umum Mikhail baca ya. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuridu ayyakhrujakum min. Udah itu udah. Setelahnya. Qalu artinya. Qalu arjih wa akhahu wa arsil fil madaini hasyirin. Mereka berkata, tangguhkanlah Musa dan saudaranya dan utuslah ke seluruh negeri untuk mencari, untuk mengumpulkan ahli sihir. Nah. Qalu fi'il madhi, al-wawu sebagai fa'il, arjih, ini fi'il amr, haknya maf'ul bih, Ustaz. Jadi kata... Itu hak. Itu memang haknya bukannya asli ya? Oh ya, afwan, asalnya arjihu ya. Jadi arjih, ya betul-betul. Qalu arji fi'il amr, haknya maf'ulun bih, al-wawu harfu atfin, akho maktuf, al-ha'u mudhafun ilaihi, al-wawu harfu atfin, arsil fi'il amr, fil mada ini jar majrur, hasirina hal. Qala man hadara munadharata Musa min sadati qawmi fir'auna wa kubara'ihim. Akhir Musa wa akhahu Haruna wa ba'ath fi madaina Misra wa aqo. Fi madaini aja kan dia mudhaf. Oh, mudhaf ke Misra ya. Fi madaini Misra wa aqalimu wa aqalimuha asy. Wa aqalimiha. Oh iya. Wa aqalimiha asyurat. Asyurata. Ya. Dan berkatalah salah satu orang yang hadir dari pembesar kaum Fir'aun dan pemuka-pemukanya sebagai untuk mendebat Musa. Akhirkanlah Musa dan saudaranya Harun dan utuslah ke seluruh negeri dan daerah-daerah. Dan utuslah ke seluruh negeri Mesir dan daerah-daerahnya para petugas. Ingat, Ustaz. Para apa? Para petugas. Polisi. Ya, maksudnya itu, ya betul, para petugas untuk mencari tukang sihir ya. Nah, ini kan zamannya syurtoh ya, polisi kalau zaman sekarang, syurtoh itu. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu arjih wa akhahu wa arsil fil madaini hasyirin. Mereka, para pembesar kaum Fir'aun, setelah ditanya oleh Fir'aun, gimana nih, ya, Musa diapain? Kata mereka, arjih, tahanlah dia, wa akhahu dan saudaranya Harun, wa arsil fil madaini hasyirin. Dan utuslah para petugas ke kota-kota dalam rangka apa? Dalam rangka mengumpulkan para penyihir dari setiap kota. Ya, jadi setelah mereka melihat mukjizatnya Nabi Musa alaihi wasallam, mereka meyakini bahwasanya apa yang dilakukan oleh Nabi Musa adalah sihir. Makanya mereka ingin membalas sihir dengan sihir. Ya. Tapi nanti kita lihat kisahnya bagaimana pada akhirnya Nabi Musa alaihi wasallam mampu mengalahkan para penyihir. Karena apa ya? Yang dilakukan oleh Nabi Musa bukanlah sihir. Itu adalah mujizat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lanjutkan ya. Ini ayatnya pendek-pendek jadi berarti muter lagi enggak apa-apa ya. Atau ada yang mau baca nih? Yang enggak biasa baca. Baik, ini ada Bu Azmi ya. Bu Azmi dulu deh. Bu Azmi silakan. Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يأتوك بكل ساحر عليم. Agar mereka mendatangkan kepadamu dengan para penyihir, para semua penyihir yang pandai gitu. Paling pandai. Ya. Nah. Ya, tuka fi'il mudhari ini mansub majzum mister. Marfu aja. Terus deh. Ini ya tuka asalnya ya tunaka ya. Ya. Ini majzum majzum. Tidak syarat ya. Mungkin ada yang dibuang itu an mungkin Ustaz. Ayat kan dibuang tuka. Dia memang kalimat jawab syarat itu kan kalau yang yang jazm nggak butuh ini nggak butuh huruf. Oh, ini ya tuh kafil mudhari majzum kafil fk maf'ulun bi kulli jar wa majrur sahirin bi kulli sahirin mudhafun ilaih alim na'at bi sahirin. Nah. Agar mereka oh berarti afwan ini mansub ya karena tafsirnya pakai lam ini lam muka ya lam ta'lil ya. Oh. Lia jema'u laka lia jema'u laka kulla sahirin wasi'il ilmi wasi'a kan makna kulla wasi'al ilmi wasi'al ilmi bisihri. Nah. Agar mereka semua mengumpulkan kepadamu setiap para penyihir yang sangat luas ilmunya dari ilmu sihir. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya'tuka bikulli sahirin 'alim. Yang petugas-petugas tersebut akan datang kepadamu membawa semua penyihir yang mahir, ya, semua penyihir yang pandai agar bisa melawan sihir yang dilakukan oleh Nabi Musa menurut mereka. Nah, kita lanjutkan. Ya, boleh baca. Tadi kayaknya Bu Herlin yang sudah turun tangan ya. Ya, Bu Herlin silakan baca. Bu Herlin. Ya, bentar Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ja'a as-saharatu fir'auna qalu inna lana la'ajran in kunna nahnu al-ghalibin. Ayat 113. Dan para pesihir datang kepada Fir'aun. Mereka berkata, apakah kami akan mendapat imbalan jika kami menang? Al-wawu harfu atfin, ja'a fi'lun madin, as-saharatu fa'il, fir'auna mudofun ilaih, qalu. Nah, nggak ya. Bisa. Bentar, bila bisa begitu. Ya? Maful bih ya, kalau mau. Maful bih. Oh iya. Maful bih qalu fil madi fa'ilnya al wawu inna harfu taukid lana jar majrur sebagai isim inna iya ya Ustaz ya isim inna nah bukan isim dong khobarnya khobar ya isimnya dibuang ya Ustaz ya ada itu la ajron alamu harfu taukid, ajron isim, bukannya isim la itu, Ustaz, bukannya? Isim la yang mana? Itu kan namanya lam taukid katanya. Nah, jadi ajron itu isimnya inna. Kan isimnya inna mansub ya? Ajron mansub kan? Ya. In harfu syartin, kunna fi'lun madinakis, nahnu, nanya isim kuna ya isim kana isim aja kun ya. Isim kana aja nahnu khobar kana enggak nah ini namanya taukid apa taukid Ustaz taukid dari naknya oh khobarnya algolibin bukan ya algolibin khobarnya algolibin khobar oke okay. Surat tafsirnya wajah as-saharatu fir'auna qalu a'inna lana lija'izati wa malan in bolaina Musa. Aina lana raja izatan. Raja izatan wamalan in golaina Musa. In gola benar Musa. Oh. Oh iya, kecil Ustaz hurufnya. In gola benar Musa. Datanglah para penyihir dan berkata, apakah kami akan mendapatkan imbalan, hadiah, dan harta jika kami dapat mengalahkan Musa? Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Lanjutlah ya, ayat selanjutnya dulu biar nyambung. Tadi ada Ummu Zaid ya, ayo Ummu Zaid baca. Ya Ustaz, baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala na'am wa innakum laminal muqarrabin. Dia berkata Fir'aun, na'am, ya, dan sesungguhnya kalian benar-benar termasuk golongan orang-orang yang didekatkan. Orang-orang yang dekat. Ya. Qala fi'il madhi domir huwa. Na'am harfu apa ya? Jawab ya, Ustaz. Jawab ya. Harfu jawab. Wa harfu aqrin inna harfu taukid kum isim inna la harfu taukid minal muqarrabin jar wa majrur. Sebagai khabar inna. Naam. Qala fir'aunu na'am lakum la ajru. Lakumul ajru. Lakumul ajru wal qurbu minni. Qurbu minni inna. In ghalabtumuhu. In ghalabtumuhu. Berkata Fir'aun, ya, bagi kalian imbalan dan kedekatan ya Ustaz. Ya, kedekatan dariku. Kedekatan dariku jika kalian menang. Menang dari... Jika kalian mengalahkannya. Oh, jika kalian mengalahkannya. Tapi barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa'alaikum Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ. Dan datanglah para penyihir kepada Fir'aun, mereka pun berkata, sesungguhnya apakah bagi kami mendapatkan balasan atau imbalan jika kami mampu menang atas Musa? Maka Fir'aun pun menjawab, na'am, iya, kalian dapat pahala. Wa innakum laminal muqarrabin. Selain itu, selain dapat imbalan atau upah, kalian akan termasuk orang-orang yang berada di lingkaran dekat kekuasaan. Ini artinya akan dijadikan pejabat gitu ya. Dan ini kita lihat ya, tipikal orang-orang yang seperti ini itu yang mereka cari selalu dunia gitu ya. Nabi Musa alaihissalam berdakwah lillahi ta'ala, tidak mengharapkan dunia, tidak mengharapkan hartanya Fir'aun. Sementara para penyihir yang diundang Fir'aun ini belum ya, baru nyampe ya, mereka sudah bilang ya, sudah minta apakah akan diberikan upah kalau mampu mengalahkan Musa. Ini menunjukkan bahwasanya kebanyakan orang kafir itu adalah para hamba dunia. Orang kafir itu rata-rata tidak mau menerima kebenaran, tidak mau menerima keimanan karena tertipu dengan dunia. Mereka lebih memilih kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat. Dan Fir'aun pun menjawab iya, karena dia tahu bahwa motivasi orang-orang seperti itu hanyalah uang. Bahkan ditambahkan sama Fir'aun, bukan hanya uang yang akan mereka dapat. Wa innakum laminal muqarrabin. Ya, kalian akan menjadi orang-orang yang didekatkan. Nah, ini mungkin kalau zaman sekarang ya, akan menjadi lingkaran kekuasaan ya, dapat jabatan komisaris misalnya. Dan ini tipikal orang-orang ya, penghamba dunia, belum mampu dan minta dunianya. Tapi ya, barangkali sampai sini dulu untuk materinya, karena ini sebenarnya ayatnya pendek-pendek ya, tapi karena pendek-pendek jadi lama. Nah, kita lihat kalau ada pertanyaan yang masuk. Bu Delis bertanya apa tandanya kalau ida itu lil fujaiyah bukan dzarfiyah syartiyah. Ya, kalau untuk membedakannya dari konteks kalimatnya, Bu. Jadi gini, misalnya tadi ya ayat 107 ya. Fa'alqa 'asahu fa idza hiya su'banun mubin. Coba aja kita artikan apabila. Enggak nyambung artinya. Ya, kita artikan maka Musa pun melempar tongkatnya maka apabila dia ular yang nyata. Kan enggak nyambung kita, ya. Oh, berarti ini ida bukan dzarfiyah. Artinya bukan apabila, artinya adalah tiba-tiba. Ya, jadi dari konteks kalimatnya kita paham, maka Musa melemparkan tongkatnya, maka tiba-tiba dia menjadi ular yang nyata. Jadi untuk mengetahui apakah idanya adalah fujaiyah atau dzarfiyah syartiyah, melihat konteks kalimatnya. Coba diartikan apabila nyambung enggak? Kalau enggak nyambung, wah, berarti dia adalah idanya fujaiyah. Dan kebanyakan izal fujaiyah setelahnya itu jumlah ismiyah kebanyakannya. Jadi bukan fiil. Ya, nah, itu ciri-cirinya. Ini kan hiya soban kan ini mudharah khobar ya. Sama ini pun sama ya, fa idza hiya baydha ya. Jadi setelah idza itu isim bukan fiil. Nah, Al-Qahir 110. Yukhrijakum ini madinya akhroja yukhriju ya. Tadi irobnya fi'il mudhari majul. Bukan majul, keliru ya. Itu fi'il mudhari biasa, maklum ya. Kalau majul itu yukhroju. Ya. Kalau yukhrija dia fi'il mudhari biasa. Nah. Tafsir 103 tadi akhara bukan akhar. Kalau akhar itu kan gairu musharif, Bu. Jadi dia enggak boleh ditanwinkan. Kalau akhir ya musharif, tapi kalau akhar itu dia gairu musharif. Makanya ketika majur tandanya fathah di bacaan akhara ya, kayak gitu. Kemudian Bu masih buku niati ayat 11 fil amr arji. Itu hanya kenapa sukun ya, kalau dia bukan huruf aslinya. Iya, asalnya itu arji'hu. Itu asalnya. Jadi asalnya qalu arji'hu. Kemudian dilebur jadi satu, jadi arjih. Asalnya arji'hu. Arji' fil amrnya, hanya maf'ul bih. Tapi dilebur menjadi satu, jadi arjih. Itu asal-usulnya ya. Nah. Budelis, platifonnya mirip seperti sekarang, Ustaz. Bukan hanya sekarang ya, semua pelaku kebatilan itu kayak gitu modelnya. Ya. Orang-orang yang mendukung kebatilan itu rata-rata mengiming-imingi dunia ya. Dikasih harta ya, supaya mereka tetap berada dalam kesesatan. Jadi kebatilan ya dari masa ke masa akan selalu ada ya. Dan modelnya selalu sama, yang beda hanya pelakunya aja. Tapi caranya, modusnya sama semuanya seperti itu. Nah, dukun niati bertanya lagi ya, sahabat tafsir wa ma'alihim. Dia kira itu ma'ali apakah isim mankus sehingga dia majur? Isim mankus itu apa dukun niati? Isim ya, di akhirannya ada huruf ya gitu ya? Iya, iya. Ma'al ini jamak ya, dan nggak ada ya-nya kan? Terus yang buku niati tanya apa? Bukan ya. Enggak, berarti dia ma'atuf ya Ustaz ya, ma'atuf dari Khaliqi ya. Ma'atuf ya benar. Sadar. Ma'atuf ya. Tayyib. Ya. Nah, ya, demikian materi kita pada pagi hari ini, semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.